Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah waqtafa farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, masih pada pembahasan surat Al-Munafiqun, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ayat yang pertama sampai keempat yang mengupas tentang ciri-ciri kriteria orang-orang munafik. Yang pertama, bahwa mereka adalah pendusta, pembohong, pembual. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pembohong, pendusta. Yang kedua, mereka menjadikan sumpah sebagai tameng, digampang bersumpah untuk melindungi diri mereka. Ya, mempermainkan sumpah, mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasaddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka ini plin-plan, tidak punya pendirian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yadzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka adalah orang-orang yang beriman kemudian kafir. Goyah, ragu keimanan mereka. Yang kelima, mereka ini memiliki hati yang rusak, ya, terkunci, tertutup. Fatubi ala qulubihim, lidah mereka, ucapan mereka enggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ini penyakit keraguan, syubhat. Yang keenam, di antara ciri mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Fahum la yafqahu. Ya, mereka tidak berilmu. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, walaupun berlagak pintar, tapi pada hakikatnya mereka orang-orang yang bodoh, karena tidak mengikuti kebenaran. Ya, tidak mengikuti kebenaran. Yang ketujuh, di antara ciri mereka juga adalah orang-orang yang memiliki penampilan yang menawan. Penampilannya oke, menipu orang. Ya, kalau ngomong, masya Allah, menyihir. Ya, orang-orang akan tertipu, terkesima dengan omongan mereka, ucapan mereka. Ya, kalimat-kalimatnya bagaikan madu, tapi madu yang beracun. Ya, karena merusak. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau Abdullah bin Ubay berbicara, dengarkan. Karena fasih berbicara, pintar berbicara. Dan di antara, ya, kriteria mereka adalah mereka ini apa? Penakut, pengecut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua suara itu adalah untuk mereka. Ya, namanya orang penakut, pengecut begitu. Setiap suara mengiranya adalah untuk mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar waspada dari orang-orang munafik dengan mengatakan humul aduwwu fahdarhum, mereka adalah musuh yang sesungguhnya, musuh dalam selimut, musuh bebuyutan. Yang paling parah adalah orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir, bukan setan, tapi orang-orang munafik. Kenapa? Kalau setan, semua orang jelas setan itu adalah musuh. Orang kafir pun demikian, ya, semua orang paham bahwa mereka adalah musuh. Tapi yang paling berbahaya itu adalah orang-orang munafik. Kenapa? Mereka berbaju Islam tapi memusuhi Islam. Ini yang sulit, ya, ini yang sulit, karena menikam dari belakang, ya, menikam dari belakang. Dan ini ma'asyiral muslimin, banyak pada zaman kita sekarang orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, berbaju Islam, tapi justru menyudutkan Islam, memerangi Islam, ya. Nah, dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, ya, maka kewajiban bagi kita untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama supaya kita tidak tertipu, karena mereka berbaju Islam, ya. Bahkan mereka, terkadang ada sebagian di antara mereka membuat jaringan Islam, ya, ada namanya jaringan Islam liberal. Ini adalah kumpulan orang-orang munafik, ya, kumpulan jaringan orang-orang munafik yang menyudutkan dan meruntuhkan Islam. Ya, mereka mengira bahwa mereka membela Islam, tapi pada hakikatnya malah menghancurkan Islam. Itulah orang-orang munafik. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, masih tentang orang-orang munafik, karena memang surat ini adalah surat al-munafikun, membongkar kedoknya orang-orang munafik supaya kita melek, supaya kita sadar tentang musuh dalam selimut. Ya. Ingat, orang munafik bukan hanya di zaman Nabi saja. Sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, orang munafik itu ada. Ya, bahkan sekarang banyak orang munafik yang sudah berani menampakkan permusuhannya kepada Islam. Kalau dulu di zaman Nabi, mereka sembunyi-sembunyi, gak berani. Kalau sekarang banyak orang-orang munafik menampakkan, ya, permusuhannya kepada Islam terang-terangan. Makanya kata Hudzaifah ibn al-Yaman, munafik pada zaman sekarang lebih parah daripada munafik zaman Nabi SAW. Karena munafik pada zaman Nabi masih menyembunyikan, takut masih. Kalau munafik pada zaman sekarang sudah berani terang-terangan. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, siapa yang mengatakan? Tidak disebutkan di sini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi orang-orang yang beriman, ya, menyampaikan kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Ta'alau, yakni ayo, mari. Yastaghfir lakum Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk kalian. Kalian ini banyak dosanya. Ayo. Ya. Pergi kepada Rasulullah supaya Rasulullah memohonkan ampunan untuk kalian. Kurang apa coba? Mereka sudah banyak dosanya, tapi Allah masih membuka peluang, membuka pintu, ya, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka, ya, menyudahi kekufuran mereka, kemunafikan mereka dengan, ya, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maghfirah, kata para ulama, adalah satru dzambi wat tajawuzu an. Ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita di dunia, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita nanti di akhirat. Jadi ketika kita meminta istighfar kepada Allah, meminta ampunan, maghfirah kepada Allah, itu berarti minta dua hal. Minta yang pertama agar Allah menutupi dosa kita di dunia. Karena kadang ada sebagian orang berdosa, kemudian apa? Dibongkar dosanya. Ya. Maka kita minta agar Allah menutupi. Itu istighfar. Yang kedua adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala nanti mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat. Ya, ketika di hari hisab. Di hari hisab. Baik. Dan maksud Rasulullah SAW memintakan ampun kepada mereka ada dua. Makna yang pertama, yakni Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahir lafadznya. Ya, yaitu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampuni mereka ini. Ampunilah mereka ini," yaitu orang-orang munafik. Makna yang kedua, yaitu Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah akan mengampuni apa? Dosa-dosa mereka. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, yani makna yastaghfir lakum Rasulullah. Makna yang kedua yaitu bahwa Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi bagaimana sikap orang-orang munafik ketika diajak untuk kebaikan menuju maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawau ru'usahum, mereka menggelengkan kepala mereka, menghina, melecehkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ogah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa mereka enggak pernah berbuat salah, berbuat dosa. Ya ini karena kerasnya hati. Orang salah tapi enggak mengakui salah. Orang berdosa tapi tidak mengakui ya bahwa dia adalah pendosa. Karena sudah ditutup hati mereka. Fatubi ala kulubi. Sudah ditutup mati ya hati mereka. Ya, makanya Allah SWT mengatakan dalam ayatnya, walakinnal munafikina la yafqahun, walakinnal munafikina la ya'lamun. Orang munafik itu enggak berilmu, enggak ngerti, bodoh. Ya, dan kebodohan yang paling bodoh adalah kalau dia bodoh tapi enggak ngerti kalau dia bodoh. Khalil Ibnu Ahmad, salah seorang ulama, pernah mengatakan, "An-nasu arba'ah." Manusia itu ada empat jenis, kata beliau. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadaka alimun fattabi'u. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu dan dia ngerti bahwa dia memiliki ilmu. Itu ulama, ikutilah dia. Jadikan dia panutan. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadaka naimun fa'aibidu. Yang kedua adalah orang yang ngerti tapi dia enggak sadar kalau dia ini ngerti, maka orang tersebut adalah orang yang sedang lalai tidur. Bangunkan dia, ingatkan dia bahwa dia itu adalah orang yang berilmu sebenarnya. Ini baguslah, nomor satu, nomor dua ini. Nomor yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadaka jahilun fa'allimu. Ya, yang ketiga adalah orang yang enggak ngerti dan dia sadar bahwa dia itu enggak ngerti, ngaku bahwa dia itu enggak ngerti, bodoh. Fadaka jahilun, maka orang ini adalah orang yang jahil. Fa'allimu, ajari dia, kasih tahu dia. Ya, yang paling parah nomor 4, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadaka ahmak fahdaru. Orang yang keempat adalah orang yang enggak ngerti, yaitu bodoh. Tapi dia enggak ngerti, enggak sadar bahwa dia ini enggak ngerti. Bodoh tapi enggak ngerti, enggak nyadar bahwa dia ini apa? Bodoh. Merasa bahwa dia malah pinter. Banyak apa enggak ini zaman sekarang ini? Orang yang bodoh tapi merasa pinter. Enggak merasa bahwa dia ini bodoh. Apa kata beliau? Fadaka ahmad ahmak. Orang ini gila. Pandir. Fahdaru, waspadalah kamu darinya. Ya, jadi ya, manusia itu ada empat kriteria. Nah, orang-orang munafik masuk pada yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti, tapi enggak merasa bahwa mereka itu enggak ngerti. Bahkan merasa bahwasanya mereka ini adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Ya ini. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Dan kamu akan lihat mereka yasuddun, menghalangi. Maksudnya kalau tadi ucapan ya, kalau tadi kepalanya ogah, menggelengkan kepalanya. Dan kamu lihat mereka berpaling, berpaling dengan hatinya, berpaling dengan badannya dari ajakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mustakbirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi kriteria selanjutnya dari orang-orang munafik adalah mereka adalah orang-orang yang sombong. Tidak mau menerima kebenaran. Diajak baik, diajak menuju kepada Allah, hijrah kepada Allah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah apa? Ogah. Diajak untuk taat kepada Rasulullah SAW, mereka enggak mau juga. Nah, ini orang-orang yang sombong. Kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu definisinya, pengertiannya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sombong itu bukan kalau kita pakai mobil baru, HP baru, baju baru, rumah baru, istri baru. Bukan itu orang yang sombong. Orang yang sombong adalah kata Nabi, orang yang menolak kebenaran. Dia dinasihati, diingatkan, tapi dia apa? Menolaknya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, abghadhul kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala alayka binafsik. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang itu diingatkan, takutlah kamu kepada Allah, lalu dia mengatakan apa? Urusi dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ada sebagian orang diingatkan, oh ini enggak benar loh. Yang benar begini, dalilnya ini. Ya, dia mengatakan apa? Yes. Lapong ngurusi aku, urusan dewi awamu. Ini sombong, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, hendaknya bagi kita semuanya adalah tawadhu, merendah. Merendah bukan berarti kemudian pakai baju yang gembel, bukan itu. Ya, merendah tawadhu yang sesungguhnya sebagaimana kata Fudail bin Iyad, yaitu kamu menerima kebenaran dari siapapun dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Melihat orang lain ya, tapi kamu tidak merasa bahwa kamu lebih baik daripada mereka. Itu namanya apa? Tawadhu. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Baik. Jadi ciri yang selanjutnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sombong jika diingatkan, dan ini adalah kriteria yang sangat berbahaya. Kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tercela ini, yaitu apa? Sombong. Ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis yaitu sombong. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sombong. Enggak mau. Ya. Nah, maka siapapun yang diberi peringatan, kemudian dia menolaknya, berarti pada hakikatnya dia memiliki kriteria-kriteria dan sifat-sifat iblis, sifat-sifat ya munafik, ya. Nah, semoga Allah menghindarkan kita dari sifat sombong. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum layaghfirullahu lahum. Sama saja bagi mereka, yaitu bagi orang-orang munafik, kamu memintakan ampunan kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan kepada mereka, atau tidak memintakan ampunan kepada mereka, layaghfirullahu lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Ya, maksudnya apa? Percuma wahai Nabi Muhammad, kamu memintakan ampunan untuk mereka orang-orang munafik atau enggak memintakan ampunan untuk mereka, Allah enggak bakalan mengampuni dosa-dosa mereka. Enggak bakalan. Kenapa? Karena dosa mereka sudah dosa yang sangat besar sekali. Percuma Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan, tapi kalau mereka tidak bertobat dari kemunafikan mereka, kekufuran mereka, Allah enggak akan menerima. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 80 Allah mengatakan, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum." Kalau kamu memintakan ampunan kepada mereka, untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan mengampuni mereka. 70 kali ini dalam bahasa Arab lil mubalaghah, untuk bilangan yang banyak. Bukan berarti 70 kali beneran. Walaupun lebih daripada 70 pun Allah enggak akan menerima. Kenapa? Karena besarnya dosa-dosa mereka. Makanya Allah dalam surat An-Nisa juga menegaskan, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Ya, tapi mengampuni dosa selain syirik. Dosa kemunafikan ini, kekufuran, ya, kesyirikan, ini enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal Allah itu Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha menerima taubat hambanya. Tapi kenapa Allah tidak mengampuni? Karena dahsyatnya dosa-dosa mereka. Ya, karena dahsyatnya dosa-dosa. Ibaratkan kalau najis gitu, najis mughalladzah. Ya, najis mughalladzah. Anjing misalkan, itu najisnya najis mughalladzah. Walaupun dimandiin dengan seluruh air laut, enggak menjadikan najis, enggak menjadikan ya anjing menjadi suci. Begitu juga dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW yang memintakan ampunan, tapi mereka tidak bertobat dari kemunafikan, kekufuran, kesyirikan mereka, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semuanya butuh sama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini butuh sama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya ini banyak apa? Dosanya. Ya, kita ini banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, bukan cuma sekedar salah, banyak salahnya. Ya. Maka kita harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat indah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dia mengatakan bahwa manusia, para pendosa itu memiliki 3 sungai untuk membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Ya, kalau memang nanti enggak cukup, mereka pun akan disucikan ya di akhirat sebelum nanti ya masuk neraka. Yang pertama adalah sungai istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sungai ya amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Karena amal kebajikan itu bisa melunturkan dosa-dosa, Pak. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu bisa merontokkan dosa-dosa. Perbanyak amal kebajikan, niscaya dosa-dosanya akan apa? Rontok, terhapus. Sungai yang ketiga adalah musibah-musibah. Jadi kalau kita kena musibah dan kita sabar, itu adalah sungai penggugur dan pembersih dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah musibah menimpa seorang hamba walaupun hanya sekedar duri ya, yang menimpa dirinya, menusuk dirinya, kecuali itu akan menjadi apa? Pelebur dosa-dosanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang senantiasa istighfar, kemudian beramal soleh dan ya sabar ketika terkena musibah, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkannya dengan sungai-sungai tersebut di dunia. Hidup ini ya, hidup ini tidak lepas dari tiga hal. Terkadang kita mendapatkan nikmat, terkadang kita mendapatkan ujian, dan terkadang kita dosa. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita butuh kepada syukur. Kalau kita terkena musibah, maka kita butuh kepada sabar. Dan jika kita terjerumus di dalam dosa, maka yang kita butuhkan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dua amal ibadah yang sangat utama di dalam agama Islam adalah sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Nah, maaf. Dua amal ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Islam adalah syukur dan istighfar. Afwan. Kata Syekhul Islam, dua amal ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Islam adalah syukur dan istighfar. Syukur fungsinya untuk menambah nikmat. La in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan istighfar fungsinya adalah untuk menangkis dari ya dari bencana. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata Allah, innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Hidayah di sini maksudnya adalah hidayatu at-taufiq. Jadi Allah enggak memberikan taufik kepada orang-orang munafik. Tapi kalau hidayah bayan, hidayah penjelasan, Allah jelaskan kepada mereka melalui Al-Quran, melalui Nabi Muhammad SAW, jelaskan kepada mereka. Karena hidayah itu ada berapa macam? Ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang berarti keterangan, penjelasan. Kalau itu semuanya, orang Islam dapat penjelasan, orang kafir pun dapat penjelasan. Hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq, yakni yang memberikan, menjadikan orang menerima hidayah. Itu adalah Allah SWT yang membuka jendela hatinya untuk menerima penjelasan Allah, penjelasan Rasulullah. Siapa? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah tidak memberikan hidayah, yakni hidayatul taufiq kepada orang-orang munafik karena kefasikan-kefasikan mereka. Dan kefasikan itu adalah maksudnya adalah keluar dari ketaatan. Ya, jangan dipahami bahwasanya fasik itu yakni cuma sekedar orang Islam yang melakukan dosa. Ya, dia fasik juga. Tapi ada kefasikan yang lebih parah. Ya, kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu kemunafikan. Orang kafir itu juga disebut fasik karena mereka keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari ketaatan. Hanya istilah yang familiar di kita, fasik itu adalah untuk orang yang melakukan dosa. Ya, tapi kalau kafir untuk yang keluar dari agama Islam. Tapi dalam istilah Al-Qur'an, fasik juga mencakup untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir, karena fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Lah orang kafir kan keluar dari ketaatan. Orang-orang munafik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadhu." Mereka mengatakan, yaitu orang-orang munafik, masih tentang orang-orang munafik. Mereka mengatakan, la tungfiku ala man inda rasulillah, ala man inda rasulillah. Janganlah kalian menginfakkan harta-harta kalian kepada sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah. Maksudnya, orang-orang muhajirin. Jangan bantu mereka. Enak aja mereka bukan orang Madinah, mereka orang Mekah datang ke sini. Ya, masa kita memberikan uang kita kepada mereka? Ini kata orang-orang apa? Munafik. Jadi mereka itu kriterianya pelit. Kriteria orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit sama harta-harta mereka, pecinta-pecinta dunia. Sudah gitu melarang orang lain dari sedekah. Jadi kalau mereka sendiri yang medit itu mendingan, loh. Ini malah menghalangi orang lain dari sedekah. Ini lebih parah. Ya, sudah pelit ngajak-ngajak orang lain supaya pelit juga kayak dia. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik. Mereka mengatakan jangan kalian menginfakkan harta kalian untuk orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, yaitu orang-orang muhajirin. Ya. Hatta yang fadhu, sampai mereka itu pergi. Ya, ini pergi dari Madinah. Pergi dari kota Madinah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, walillah, ini bantahan dari Allah. Setelah mereka melarang, menghalangi manusia dari infak, membantu orang lain, ya. Mereka itu sudah medit menghalangi orang lain dari infak juga, kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ardh. Milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Kalian menghalangi manusia dari infak, emang uang harta itu dari siapa? Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya dibelanjakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka adalah orang yang pelit, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Zat yang Maha Kaya. Kalaupun mereka enggak mau menginfakkan, Allah akan mengutus orang-orang lain untuk membantu orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, karena Allah yang Maha Kaya, yang punya perbendaharaan langit dan bumi. Makanya kita nggak boleh khawatir. Tatkala kita menginfakkan dalam kebajikan, membelanjakan harta kita, mensedekahkan ya harta kita dalam kebajikan, ya, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok, untuk program-program yang bermanfaat, dakwah, membantu anak yatim, fakir miskin, para janda dan sebagainya, enggak perlu khawatir tentang rezeki kita. Karena rezeki kita tidak akan tertukar. Rezeki kita sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kemana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibna Adam." Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama adrakahul maut." Andaikan manusia itu lari dari rizki, andai saja ada uang kabur dia, jarang-jarang sih, tapi ini perumpamaan saja. Seandainya seorang itu lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan menghampirinya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengerti, tidak mengerti bahwa kekayaan itu adalah milik Allah, perbendaraan langit dan bumi itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lebih parah lagi, orang munafik itu sudah enggak ngerti, tapi mereka enggak sadar kalau diri mereka itu enggak ngerti. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ini pertemuan terakhir dari surat Al-Munafik nanti. Baik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.